Barakallahu fikum. Diajak dulu. Apakah yang menyimpang dalam tauhid asma dan sifat dihukumi musyrik? Tergantung penyimpangannya. Kalau penyimpangannya dalam bab tamthil, maka dikatakan musyrik. Kalau penyimpangannya dalam bentuk ta'til, tergantung ta'tilnya, penolakannya. Kalau dia menolak semua nama-nama dan semua sifat-sifatnya Allah Taala, dihukumi kufur. Tetapi kalau sebagian saja, dihukumi bid'ah. Kalau boleh usul dalam menyampaikan hadis yang menjadi tema pembahasan, disebutkan juga para rawi dengan sekilas biografinya, insyaallah menambah faedah ilmiah dalam kajian ini. Rawi yang mana? Sahabatnya atau rawi-rawi yang sebelumnya? Nah, kalau rawi yang sebelumnya panjang pembahasannya. Tapi kalau sahabatnya, terkadang saya sebutkan, kadang singkat, kadang panjang. Seperti yang saya bawakan tadi, menyebutkan sekilas tentang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Barakallahu fikum. Naam. Masyaallah, pertanyaannya beragam ya. Enggak apa ya? Bagaimana orang yang meminta kepada Allah dalam perkara dunia? Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga dan selalu kurang. Bagaimana kan kaitannya dengan qanaah? Itu sifatnya merungso ya kayak gitu itu. Katanya Rasul, kalau seandainya Bani Adam itu memiliki satu lembah emas. Satu lembah bukan satu batang. Satu lembah emas kepingin dua. Dapat dua lembah kepingin tiga. Itu mengatakan, walayyam la'afahu illa turab. Dan tidak akan bisa memenuhi mulutnya kecuali pasir. Nah, maknanya ialah kematian. Tidak akan habis. Tamam. Keserakahan manusia melainkan dengan tanah kuburan mati, mati sudah selesai. Sebagian memahami secara lahir dilempar dengan pasir, tidak, bukan dijejeli dengan pasir gitu, tidak. Artinya ialah kuburan, dia mati, mati maka selesai keserakahan dia. Itu sifatnya manusia ya, sehingga harus diwaspadai sifat tersebut dengan sifat qanaah, paham ya? Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Bagaimana hukumnya bagi peternak ayam potong bila menjual kotoran ayamnya? Apakah termasuk jual beli barang yang haram? Tergantung untuk apa dijual. Kalau untuk dimakan jelas haram. Iya, itu rincian mereka. Dikarenakan barang haram, semua barang yang haram dimakan, ketika dijual untuk dimakan hukumnya haram. Kalau kotoran tadi itu dijual untuk pupuk, paham ini? Untuk pupuk, paham ya? Maka ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih pendapat yang sahih boleh diperbolehkan untuk pupuk. Barakallahu fikum. Sampai ada pembahasan di kalangan para ulama, apa hukumnya menjual kotoran manusia? Kotorannya kamu dijual tadi itu untuk pupuk, yang rajih boleh, yang rajih boleh untuk pupuk. Ashabus sabt, ashabus sabti dilaknat menjadi kera dan babi. Apakah berarti yang sekarang adalah anak turun mereka? Tidak. Dengan kesepakatan para ulama, kera dan babi yang sekarang itu bukan jelmaan ashabus sabti yang dulu diadab. Bukan ya kan. Tetapi dijadikan argumentasi dalil oleh para ulama untuk mengharamkan makan kera dan makan babi. Barakallahu fikum. Apakah ada keterangan tentang larangan memotong kuku dan rambut ketika seseorang wanita sedang haid? Sebatas ilmu yang saya ketahui, tidak ada nas pelarangan tentang masalah itu. Sehingga wanita boleh potong kuku, boleh apa namanya mandi dan segala macamnya normal sebagaimana biasa dalam keadaan dia haid. Yang diharamkan ialah tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, baik yang sunnah ataupun yang wajib, tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Barakallahu fikum. Yang lainnya diikhtilafkan. Apakah boleh baca Quran atau tidak? Apakah boleh dia masuk masjid atau tidak? Ini semuanya khilaf. Barakallahu. Saya paham ya. Tapi terkait dengan potong kuku dan segala macam itu tidak ada nas pelarangan. Maka hukum asalnya adalah boleh. Barakallahu fikum. Saya bayangkan sudah haid, enggak pernah mandi, enggak pernah apa namanya keramas, enggak pernah potong kuku, masyaallah. Dan itu terjadi pemahaman di kebanyakan muslimah seperti itu. Allahul musta'an. Bagaimana adab mencari barang yang hilang dalam masjid? Mohon dijelaskan, karena panitia sering mendapatkan laporan orang yang kehilangan di masjid. Hari ini ada ikhwan yang kehilangan dompet berisikan 1 juta rupiah lebih. Masya Allah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Banyak istighfar. Tayyib. Yang menjadi masalah itu adalah bukan terkait dengan adab. Di dalam nas hadisnya Rasul justru ada larangan mencari barang hilang di masjid. Ketika ada orang yang mencari barang hilang di masjid, justru dianjurkan untuk mendoakan la raddahullahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Iya, dikarenakan masjid, katanya di antara hikmahnya, karena masjid bukan tempat cari barang hilang. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga ketika apa namanya kehilangan di masjid, jangan nyari di masjid. Cari di luar. Orang-orang yang menemukan sesuatu di masjid, barakallahu fikum, langsung dia keluar sampaikan kepada yang di luar sana ada yang hilang di masjid. Sehingga di luar, barakallahu fikum, pembahasannya. Nah, apa bedanya qanaah dengan merasa cukup tidak butuh kepada Allah sehingga tidak berdoa atau meminta kepada Allah? Ya bukan qanaah yang namanya. Qanaah itu maknanya merasa cukup dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada dia. Orang itu kalau qanaah, maka punya sikap zuhud dalam urusan dunia, punya sikap tawakal yang sangat tinggi kepada Allah disertai dengan doa dan ikhtiar. Tapi kalau dia tidak merasa butuh kepada Allah, itu orang sombong. Itu orang yang sombong ya. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kamu mengatakan, "Doalah kepada aku akan kabulkan doa kalian." Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepada aku, tidak mau berdoa kepada aku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ini orang sombong, bukan orang yang qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan rezekinya Allah. Bukan merasa cukup, tidak butuh Allah. Kembali. Barakallahu fikum. Sekaya apapun dirimu harus menunjukkan sikap qanaah. Merasa butuh kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Apa hukum sholat di belakang imam ahli bid'ah? Ini sering tanyakan ya. Ya Pak ya. Jawabannya ya sama dengan sebelumnya. Bicara afdal, sholat di belakang orang yang soleh. Tetapi kalau dia sebagai ahlul bid'ah yang belum sampai tingkatan kufur, maka sah sholat di belakang dia. Tapi kalau sudah sampai tingkatan kafir dengan bid'ahnya itu, maka tidak boleh. Dalam Al-Quran edisi Indonesia, cetakan Indonesia, terdapat lafaz Asmaul Husna di bagian sampul. Apakah sudah sahih? Dicek kembali. Saya sendiri belum mengeceknya. Dicek kembali kalau misalkan betul, ya labas, tidak ada masalah. Kotoran manusia yang diambil gasnya untuk masak. Apakah boleh? Seperti kotoran hewan yang sekarang banyak dipakai. Masya Allah. Gasnya ya. Jadi bukan lagi gas alam ini. Tapi gasnya hantum ini. Untuk masak ya kan ya. Masya Allah. Apa hukumnya? Jawabannya, tidak ada masalah. Boleh dan halal makanan yang matang dengan itu. Saya paham ya? Nah. Itu dibahas oleh para ulama ikhwan terkait dengan kotoran hewan. Kotoran hewan yang dulu itu kalau kering, kotoran unta, kotoran sapi, dan segala macam yang kering itu ketika dibakar, itu awet itu. Dibakar, apinya itu untuk masak. Itu dibahas oleh para ulama. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Sebagian mereka mengatakan dengan syarat ditutup itu pancinya supaya jangan sampai intinya terbang-terbang masuk ke dalam masakannya Anda. Tapi kalau sekarang dengan proses yang sangat canggih, gasnya diambil dalam tabung kan gitu ya, dimasukkan tabung maka aman insyaallah taala. Labas barakallahu fiik. Bila kita sakit, kita berdoa dengan nama Allah yang mana? Masyaallah. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas ihibil ba'sa antasyafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Itu doanya. Minum obat sambil berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antasyafi. Sembuhkan ya Allah, engkau zat yang menyembuhkan. Ishfi antasyafi la shifa ila shifa'uk shifa'an la yughadir saqama. Itu ya ikhwan. Kalau doa yang lebih lembut lagi, itu doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, Rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahim. Wahai Rabbku, aku tertimpa adur, yani sakit di situ. Adur itu madarat, kemadaratan. Ini sakit ketika itu. Beliau hanya mengatakan, wa anta arhamur rahim. Dan engkau ya Allah, zat yang maha merahmati hamba-hamba. Itu kata para ulama dalam tafsirnya, kata-kata wa anta arhamur rahimin itu permohonan, tapi halus bahasanya. Wa anta arhamur rahimin. Engkau zat yang maha merahmati hamba-hambanya ya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak yang menggambarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita terima, yang sering mereka tanyakan? Masya Allah, memang anak-anak sekarang yang luar biasa, apalagi anak-anak yang baru mulai gede itu, mau 3, 4, 5 tahun begitu, tanya terus sampai orang tuanya sampai jengkel. Laki-laki nanya, apa? Bi, itu apa bi? Mi, itu, mi, ini, mi, ini. Satu sisi sesungguhnya mestinya antum itu senang, dikarenakan dia sudah mulai berkembang, reaksi otaknya itu sudah bagus. Dan harus bersabar. Sabar. Sesabar-sabarnya ngurusi mereka ini. Kaidahnya tidak semua pertanyaan anak antum jawab. Kadang aneh-aneh pertanyaannya itu. Ya enggak mungkin kamu jawab gitu loh. Tapi kamu alihkan kepada yang lain. Kamu alihkan kepada yang lain. Apalagi permintaan yang aneh-aneh. Barakallahu fikum. Apalagi anak putri misalkan. Sudah mulai ngerti. Sudah umur 4-5 tahun sudah mulai ngerti gaya-gaya gitu ya. Barakallahu fikum. Ngomong sama uminya. Mi, saya malas pakai jilbab. Saya malas mau pakai jubah panjang. Saya mau yang anulah. Gitu ya. Itu perempuan ya. Allah musta'an. Apalagi sempat lihat yang aneh-aneh gitu ya. Saya kepingin yang itu aja lah. Artis. Kan begitu. Bingung numinya ini. Mana ini? Barakallahu fikum. Nah, itu dikasih arahan. Dikasih arahan barakallahu fikum dengan sebaik-baiknya. Naam. Barakallahu fikum. Ya sekarang ini mereka sering bertanya, Allah seperti apa sih? Itu kadang-kadang begitu. Itu enggak mungkin untuk jawab. Enggak mungkin untuk jawab. Alihkan kepada perkara yang berikutnya. Dialihkan dengan perkara yang lainnya lagi. Enggak usah antum jawab. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Terakhir ya. Yang lainnya enggak terjawab ya. Di rumah saya banyak semut. Sampai-sampai mengganggu, ada yang masuk dalam air minum, berserakan di lantai. Sedangkan membunuh semut tidak boleh. Bagaimana cara menghilangkannya? Setelah disapu bersih, tetap selalu datang lagi sampai kewalahan. Masya Allah. Jangan-jangan rumah antum ini gudang gula ya. Atau banyak penganan-penganan manis di rumahnya ini. Juragan kue lah. Allah Ustaz. Nah, ya, kawan. Semampunya ya, kawan. Semampu mungkin antum halau Yang mungkin kita lakukan sekarang ini adalah barakallahu fikum ialah dengan itu kapur ajaib. Barakallahu fikum. Di tempat-tempat tertentu tempatnya dia biasa keluar dari sarangnya, itu dikasih kapur ajaib begitu. Itu apanya yang mati? Masa mati? Dia akan lari. Jadi bukan sarangnya bukan dikasih kapur ajaib. Bukan. Masa sih? Mati. Ya benar. Baunya kan tajam bagi mereka itu. Ketika dia cium baunya lari dia. Artinya dia enggak akan mendekat. Itu upaya supaya dia jangan mendekat. Gitu. Dikasih zona larangan. Barakallahu fiikum. Semampu mungkin barakallahu fiik. Semampu mungkin. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sekian ikhwan dan insyaallah pada perjumpaan berikutnya akan kita bahas hadis yang berikutnya. Tema kita ialah mencari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nakfi lahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.